محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حضرين جماعة جمعة يقول لك الله سبحانه وتعالى: فليرحموا قليلا وليبكوا كثيرا. Jangan banyak tertawa, banyaklah menangis, meneteskan air mata, mengenang dosa, mengenang hari-hari berlalu tanpa amal saleh. Tapi ada seorang hamba yang semestinya menghambakan diri pada Allah, tapi dia hambakan dirinya pada setan, dia hambakan dirinya pada harta dan kuasa, dia melupakan Allah, tertawa terbahak-bahak. Umurku panjang, badanku sehat, rezekiku lancar, tidak pernah beribadah kepada Allah, tak pernah mengerti perasaan orang susah. Dia sedang dipermainkan dengan istimewa. Allah berfirman: sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Rezeki lapang, anak sehat, keluarga tenang, tapi tak pernah beribadah kepada Allah. Wa umrilahum, aku ulur kepada mereka, ku ulur rezekinya, ku ulur umurnya. Inna kaidi matir, aku sedang mempermainkan mereka dengan tipu daya. Yukhadimun Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah sedang menipu mereka dengan permainan dunia. Tertawa dia terbahak-bahak, setengah malu. Lalu kemudian malaikat maut menyentak, menarik napas yang terakhir dalam keadaan suul khatimah, mati dalam keadaan lalai, dan yang keluar dari mulutnya adalah bukan lafaz Allah. Inilah yang paling mengerikan. Ramai-ramai orang membawa jenazahnya ke rumah. Sampai di rumah, jas baju kebesaran mulai dilucuti, dilepas satu persatu. Lalu jenazah yang terbujur kaku itu ditutup dengan kain selendang panjang. Tadi badannya hangat, jantungnya masih berdetak, tapi mulai detik itu darahnya membeku, badannya mulai sejuk, dingin, dan tak satu pun orang mau mendekat. Mulutnya terganga, istrinya yang dulu katanya cinta, anak-anak yang belum papa, hari ini mereka ketakutan melihat mata bapaknya melotot kesakitan, melihat ruhnya keluar, ditarik seperti kulit kambing yang dilepaskan dari kambing dalam keadaan hidup, tercapi-capi seperti tercabut mata kail pancing dari kulit yang basah, seperti tebasan pedang di tempat yang luka beratus kali. Menelehkan air mata, tapi sakit tak dapat diceritakan dengan kata-kata. Sampai akhirnya Tuan Imam datang. Perlahan-lahan Tuan Imam menutupkan matanya. Allahumma ghfirli fulan ibni fulan warfa' darajatahu ma'al mahdi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tak satu pun dari mereka pandai menutupkan kelopak mata bapaknya, karena memang anak-anak itu tidak pernah dididik agama, dimanjakan dengan materi, dimanjakan dengan alat telekomunikasi modern. Sikit pun sentuhan agama, kasih sayang yang meracun dan membunuhi anak-anak. Itu yang dia lakukan selama hidupnya. Keesokan hari, jenazah itu pun dilepas. Kata sambutan dari RT/RW, tokoh masyarakat, paguyuban, pejabat, mereka menelehkan air mata, tapi mereka lupa semakin lama kata sambutan itu, semakin panjang penderitaan. keadaan. La tahbisuhu, jangan tahan jenazahnya lama-lama. Kalau dia orang baik, cepat pertemukan dia dengan kebaikannya. Kalau dia orang jahat, cepat-cepat kalian campakkan beban busuk itu dari pundak kalian, kata Nabi. Maka mereka memperpanjang penderitaannya. Kata sambutan demi kata sambutan, kata takziah demi kata takziah. Mereka menyangka sedang berbuat baik, mereka sangka sedang melepas. Ternyata mereka hanya sedang memperpanjang penderitaan. Sampai akhirnya dimasukkan ke tempat yang paling gelap, tempat yang paling sunyi, tempat yang tak pernah dijenguk, tempat yang tak pernah terpikirkan. Tapi lambat laun masuk juga ke dalam. Anak menyambut dari liang kubur. Setelah mereka timbun, melompatlah sahabat kerabat, lalu mereka mulai menginjak makam itu biar padat. Setelah selesai, kata Nabi, doakan. Saya sudah bertasbih, doakan supaya saudaramu itu bisa lama di liang lahatnya. Menjawab pertanyaanmu karena itu, tapi saya pun tak ingat tentang itu. Yang mereka ingat agar berpakaian hitam, berbaju hitam, sepatu hitam, kacamata hitam. Karena itu yang mereka lihat di sinetron. Mereka tak pernah belajar doa. Mereka tak tahu apa yang harus dipanjatkan. Akhirnya mereka tinggalkan jenazah itu terbujur kaki. Mereka katakan dengan santai, mari kita antar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Siapa mengatakan itu tempat peristirahatan? Itu adalah tempat bertanggung jawaban. Itu adalah tempat azab. Sebelum menemukan azab yang sesungguhnya, kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, jauhkan aku dari azab jahannam, wa min azabil qabri, jauhkan aku dari azab kubur. 5 hari satu kali, satu hari kita pintakan kepada Allah, wa min azabil qabri. Tapi dia tak pernah meminta sekalipun. Maka malaikat mungkar nakir menghantamkan palu godam yang besar, tenggelam kepalanya sampai ke lapis bumi yang ketujuh. Hidup kembali, nyata kembali di alam baik, alam bernama alam barzah. Begitulah dia seterusnya sampai ditiupkan sangkakala mobil yang mewah sampai ke pelataran parkir. Mereka bawa ke rumah. Hari pertama mereka masih menangis berurai dari mata. Hari kedua mereka mulai melihat sinetron. Hari ketiga mereka mulai update status. Statusnya ayahku meninggal. Sahabat-sahabat mendoakan amin, amin, amin. Berakhir hari ketiga, mereka mulai tertawa. Mereka mulai tersenyum. Mereka tidak lagi mengingat yang sudah mati. Datanglah laki-laki mengintai, membisikkan kata-kata manja yang lalu biar berlalu. Akan datang, mari kita tatap bersama. Karena harta telah dibagi dua, dikenal dengan istilah gojoki. 1 miliar pencarian, pergi pagi pulang petang, prasmingan banting tulang, tak pernah tahu sebabnya, tak pernah tahu mengaji. Panggilan ilahi, ayya ala salah. Panggilan ilahi, ayya ala fala. Tak pernah mau peduli. Sampai masanya, akhirnya harta yang dicari itu dibagi dua juga. Gorongki 1 miliar dibagi dua. Almarhum mendapatkan 500 juta. Istri tercinta mendapat 500 juta. Dari yang 500 itu, istri mendapat lagi 1/8 karena ada anak. Bulan 560 juta sekian di tangan sang istri yang mulai mempersoleh diri, ingin mencari suami yang baru. 4 bulan 10 hari dia menunggu. Selesai itu, selesailah indah sudah. Berakhirlah dia menjadi nyonya fulan orang lain. Dulu nama di belakang namanya. Maka diharamkan menggunakan nama suami di akhir nama istri, karena tidak ada hubungan nasab. Mati dimakan cacing tanah. Berakhir nama, buatlah nama ayah yang akan kekal abadi. Udu'ahu bi'abaihim, panggil mereka dengan nama ayahnya, bukan dengan nama suaminya. Mati suami pertama, berganti dengan nama yang baru. Anak-anak yang dulu pernah dididik agama, tapi sayang 1000 kali sayang, mereka tak pernah diajarkan agama. Dibagi harta warisan. Lalu kemana mereka pergi? Diskotik, nightclub, sabu-sabu. Ibu sibuk dengan hidupnya yang baru, si anak kurang kasih sayang. dia mulai berzina dengan pacarnya, dia mulai menikmati narkoba, ingin menghilangkan keluh kesah hidupnya, berakhir kehidupan yang serba menyakitkan. Dunia tidak mendapat, akhirat azab neraka menganga. Inilah orang yang paling mengerikan. Selesaikan hidup. Habiskan penderitaan. Belum. Sampai masanya. Ida sama umpatarat, langit terbelah. Wa idal kalaki muntasarat, planet bertabrakan. Wa idal biharu fujirat, tsunami maha besar terjadi. Hancur semesta alam. Wa idal kuburu unsirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Halimat nafsur ma'fattamas wa akharat, disitulah orang sadar apa yang sudah kau lakukan, apa yang kau bawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tunjuk dengan satu kata, satu kalimat, inna ma'amu ila Allah syaitan ayyakula lahukun fayakun. Kembali seperti utuh semula, hidup menghadap Allah. Di saat itu barulah diri sadar apa yang sudah dilakukan. Mali, mali, mali, hartaku, hartaku, hartaku. Mana hartaku yang lama? Yang pertama kali diingat harta, anak lupa, istri tak ingat. Hartaku mana? Mana hartaku? Allah menjawab, ma'ak harta fa'af lita, yang kau makan sudah busuk. Wa ma'ak harta fa'af lita, yang kau pakai sudah tabu. Wa ma'ak sedak fa'af lita, kalau pernah kau bersedekah itu, itulah yang akan kau bawa menghadap. Mana anggota tubuhmu? Kaki yang kau langkahkan ke masjid. Wanak tubuh ma'afadamu ma'asawam. Kami tulis langkah-langkah tapak kaki. Tangan yang kau pakai mengusul tanah yatim. Duit yang kau berikan sajadah. Kau berikan semeter tanah untuk pembebasan pembangunan masjid. Kau bangunkan tanah yatim. Kau berikan nasi bungkus untuk panti jompo. Tapi sayangnya, ketika ku titipkan umur nikmat sehat, rezeki murah, kau tak pernah mengingat aku. Berkatalikan yang matutsa, sebagaimana dulu kau lupakan aku, kata Allah. Maka demikianlah hari ini kau menjadi orang yang terlupakan. Inilah kehidupan yang singkat, tapi resiko yang diterima luar biasa. Lalu kemudian tiba-tiba datang orang menantri ramai panjang. Siapa mereka? Apakah mereka akan menolong aku? Tidak, mereka tidak menolongmu. Lalu siapa mereka? Mereka orang yang dulu kau aniaya, gaji pembantu rumah tangga yang tak kau bayarkan 3 bulan karena kau ingin membeli mobil baru. Siapa dia? Dia tukang panenmu yang kau makan di keluh keringat. Itu yang dikutuk siapa? Dia adalah tukang gali panen kabel optik yang kau makan di keluh keringat. Kau sangka kau akan selamat? Kau sangka Tuhan tidak ada? Hari ini anak cepat, anak tayan, akulah Tuhan. Dengan mata kepala, mana kesombongan, mana keakuanmu, mana kehebatanmu, kau akan terima. Itulah hari yaumiddin, itulah hari hisab. Sanggupkah lidah membela diri? Hari yauma nahkimu ala afwahihim, hari itu lidah terkunci. Watukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Watasamu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Bima kanbinsimu, atas semua yang pernah kita lakukan. Siapa yang akan menolong di hadapan Allah? Yang mayakirul mahrum min ahli, saudara kandung pun akan lari. Wa ummihi wa abihi, ibu kandung tak dapat membantu, ayah kandung tak dapat membela. Hari itu hanya amal yang bisa menolong di hadapan Allah sebuah kandung. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wa salatu wa salam ala asrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sallama.